Mitra Bisnis Quick Yanggi mengakui dari sisi teknis pelaksanaan, proses pemilihan gubernur DKI adalah contoh dari pola pemilihan langsung yang baik. Meski demikian, secara keseluruhan, proses pemilihan gubernur DKI belum mencerminkan tingkat kedewasaan warga Jakarta dalam berpolitik. Mengingat, pemilihan itu tidak didasari oleh hasil pengamatan dan penelitian warga DKI atas visi, misi, serta platform dari masing-masing calon gubernur. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, pasangan Jokowi yang sementara ini unggul telah mempresentasikan visi serta misinya untuk melanjutkan program pembangunan Jakarta dengan manajemen yang lebih baik. Apa itu bukan platform, Pak? Itu bukan platform, itu kan bukan platform, itu kan memang di DKI itu mempunyai buku yang merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang memuat berbagai macam ya kayak pegangan dan itu detail sekali. Lalu ada realisasi anggaran, apa yang sudah dikeluarkan, statistik semuanya lengkap. Tapi Pak Quick, bukankah Jakarta memang membutuhkan manajemen yang lebih baik? Ya itu urusan teknis ya, pelaksanaannya akan begini begitu. Nah sekarang dalam bidang itu, kalau mengatakannya cuma saya akan lebih mempercepat, saya akan begitu. Nah mestinya kan bisa lebih lanjut. Caranya lebih mempercepat itu bagaimana? Apakah pelaksanaannya dikontrol tiap hari, apa dicambuk, apa diapa gitu. Terus kemudian kalau Jokowi mengatakan bahwa setiap rumah kumuh akan dibenahi, itu caranya bagaimana, uangnya dari mana, dan apakah kira-kira Pak Foge dulu tidak mengerti masalah itu harus dibenahi, dan kalau tidak itu dia sengaja atau memang ada hambatan dari mana gitu. Nah ini bukan pikiran saya. Kalau saya mengamati perdebatan di negara-negara demokrasi yang sudah matang dengan demokrasi yang diterapkan di Indonesia, itu kan nyontoh persis Amerika kan, persis Amerika. Nah, kalau di Amerika perdebatan Eropa yang tidak persis seperti ini, tapi ya mirip lah pemilihan langsung segala macam itu beda jauh, itu sampai detail caranya bagaimana dan terutama strateginya, jadi yang mereka lebih mementingkan ini dan ini. Jadi masyarakat bisa menilai kalau memilih partai ini maka yang diuntungkan golongan ini, ya, prioritasnya ini gitu. Ini kan tidak ada sama sekali. Cuma mengatakan kemacetan diatasi, caranya gimana tambah bis gitu. Nah, terus kemudian tanya dari mana duitnya. Gitu. Demikian Quick Yanggi, Beni Rahmadi, Pas FM.